Ros FM Jakarta. Kekasihku, maafkan aku. Tiba-tiba aku terjaga dari mimpiku. Oh, indahnya mimpi itu. Cinta. Ya, mimpi itu bertajuk cinta. Mimpi yang nyaris tiada nada dan melodi. Karena cinta yang hanya berisi gelora emosi. Tapi, mengapa tiba-tiba dadaku terasa sesak? Seolah tak ada ruang untuk mengeluarkan gelora itu. Tuhan, lemah ragaku dibalut luka. Engkau yang maha penyayang, pengasih dan maha tahu. Tiba-tiba kuhianati. Engkau yang bijaksana, yang selalu memberikan kesejukan hati bagi embun pagi. Engkau yang selalu kudamba cintanya. Tiba-tiba ku tinggalkan hanya karena hati yang kosong tak bercela. Tuhan, kembalikan aku pada sebuah janji. Ikrar suci di alam arwah. Di mana aku berjanji aku tidak akan cinta melebihi cintaku padamu dan Rasulmu. Ini hanya sebuah mimpi. Mimpi cinta manusia. Di mana cinta hanya kesementaraan yang menggilakan. Pesona semu yang menggiurkan. Cerita yang meniadakan pendengaran dan tarbiyah yang kau berikan. Mata, telinga, dan hati pun terlupakan. Cinta adalah hijab yang menutupi hati. Tak tampak darinya kebenaran dan tipu daya. Ilham cinta yang selalu hadir. Cinta manusia adalah arak yang memabukkan, candu buah cipta nafsu. Tuhan, kini aku resah. Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa ikrar janjiku padamu? Tuhan, murkamu tak kuharap. Aku takut. Aku lesu. Aku lemah. Dan aku hina. Tuhan, maafkan aku. Kini aku telah bangun dari mimpiku. Aku ingin berlari mengejarmu. Berlari agar aku kembali bisa mendekatimu. Hilangkan semua angan dalam mimpiku ini, Tuhan. Tuhan, dekap aku. Peluk aku. Maafkan aku. Aku telah larut dalam asaku. Dan aku lupa bahwa kaulah kekasih sejatiku. Kekasihku, aku ingin menebus kesalahanku. Kini, biarkan aku bersimpu di pangkuanmu. Duhai kekasihku, maafkanlah aku. Untuk sebuah rasa yang jauh di sana, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena hanya Allah jugalah yang lebih pantas untuk dicinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.